نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada kesempatan malam hari ini kita berpindah malam untuk pertemuan kali ini, sebabkan karena beberapa kendala pada malam kemarin. Insyaallah taala malam ini kita akan melanjutkan pembacaan daripada kita Al-Wabil Sayyid min Kalam Thayyib, yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Nah, pada pertemuan yang lalu, barakallahu fikum, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah taala telah menjabarkan kepada kita, mengingatkan kita berkaitan tentang durasi waktu kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia itu adalah sangat singkat, sangat sebentar dibandingkan dengan kehidupan akhirat, sehingga Al-Imam Al-Qayyim menyebutkan, menjabarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan kepada kita bagaimana singkatnya kehidupan dunia, tidak lain dan tidak bukan gunanya adalah untuk agar kita mentadaburinya. Apabila kita sudah mulai lemah iman, futur, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita lebih condong menghabiskan waktu untuk urusan dunia, sehingga ketika ada ajakan-ajakan untuk beramal saleh, baik sifatnya pribadi maupun jamaah, sifatnya sendiri ataupun untuk kepentingan bersama, barakallahu fikum, berat. Sudah mulai berat. Seperti juga belajar agama Allah, menuntut ilmu, sudah mulai futur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya bersamalah kehidupan dunia itu hanya sesaat. Sehingga apabila kita jatani rasa-rasa yang senantiasa mengalirkan semangat kita untuk bercita-cita untuk masuk, untuk mencapai kebahagiaan di kehidupan akhirat, maka ingatlah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya sesaat. Bahkan Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menukil pula ucapan sebagian para ulama bahwasanya janganlah kita menjual dunia dengan akhirat kita. Karena ini akan barakallahu fikum, janganlah kita menjual akhirat dengan dunia. Ini akan merugikan kita. Menjual akhirat kita jual. Amalan-amalan soleh kita tinggalkan. Ini maksudnya menjual akhirat. Bekal kehidupan akhirat kita minimalkan dan kita maksimalkan kehidupan dunia. Maka ini makna menjual akhirat. Sehingga apabila amalan-amalan yang bisa menjamin kehidupan akhirat yang bahagia itu bisa mencegah daripada keinginan, ambisi untuk meraih kehidupan dunia, maka amalan tersebut ditinggalkan. Dia lebih memilih untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menjadikan dia bisa mengambil kehidupan dunia tersebut. maka ini makna daripada menjual akhirat dengan dunia. Berbeda halnya dengan seorang yang menjual dunia demi kehidupan akhirat, maka dia akan beruntung. Dia jual kehidupan dunia demi kehidupan akhirat, sehingga apabila urusan dunianya bisa mencegah amalan solehnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan dia tinggalkan kehidupan dunia tersebut. Dia tinggalkan aktivitas-aktivitas yang mampu mencegahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ikhwan fillah rahimakumullah, inilah yang diingatkan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, untuk kita bersabar di dalam kehidupan dunia yang singkat ini. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah kembali akan membawakan ucapan para salaf. Ucapan para salaf. Qala rahimahullah taala wa qala ba'd salaf, berkata sebagian salaf, Ibnu Adam, anta muhtajun ila nasibaka min dunya. Wahai anak Adam, anta muhtajun ila nasibaka min dunya, engkau membutuhkan bagian dari dunia. Memang benar, kita membutuhkan bagian kita dari dunia. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan. Sebagaimana yang pernah disebutkan orang-orang ahli tasawuf, mereka betul-betul totalitas, betul-betul ketika dikatakan ingin meraih kehidupan akhirat, dia betul-betul meninggalkan kehidupan dunia totalitas tanpa mau dia tercebur dalam aktivitas duniawi. Justru ini juga kesalahan besar. Seolah-olah dia tidak butuh dengan perkara dunia. Dia tidak mau mencari manusia. Dia tidak mau mencari pekerjaan atau bekerja untuk kehidupannya, untuk kehidupan keluarganya. Maka ini juga hal yang salah. Maka kata sebagian salah, ya Ibn Adam, anta muhtajun ila nasibaka min dunya. Wahai anak Adam, engkau membutuhkan bagianmu dari dunia. Sehingga boleh bagi kita untuk mencarinya. Boleh bagi kita untuk apa? Mencarinya. Wa anta ila nasibaka min al-akhirah ahwaj. Namun engkau kepada bagianmu dari akhirat ahwaj, itu lebih engkau butuhkan. Engkau kepada bagianmu dan akhirat itu lebih engkau butuhkan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sekarang apa? Al-Imam Al-Qayyim sedang ingin membandingnya antara butuhnya kita dengan kehidupan dunia dengan butuhnya kita dengan apa? Kehidupan akhirat. Betul kita butuh dengan kehidupan dunia, tapi kehidupan akhirat itu lebih kita butuhkan daripada perkara kehidupan dunia. Ini maknanya. Sehingga sekali lagi, jangan jadikan kebutuhan dunia ini mengganggu urusan kehidupan akhirat. Jangan sampai mencari ma'isyah, bekerja sampai lupa sholat. Jangan sampai bekerja melupakan amal-amal saleh. Jangan sampai bekerja terus menabung harta tanpa mengeluarkan untuk sedekah, infak, zakat dan segala macamnya. Barakallahu fiik. Sehingga jadikan kehidupan dunia sebagai jembatan, sebagai alat untuk melompat kepada kehidupan akhirat. Barakallahu fiik. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fa in badata bi nasibaka min ad-dunya awata nasibaka min al-akhirah. Maka apabila engkau memulai dengan bagianmu dari dunia, awa'ta nasibaka min al-akhirah, maka engkau telah menyia-nyiakan yang bagianmu dari akhirat. Ya, apabila engkau memulai bagianmu dari dunia, engkau akan menyia-nyiakan bagianmu dari akhirat. Maksudnya apa? Dunia selalu menjadi prioritas. Akhirat nomor dua. Akhirat nomor sekian. Sehingga kalau ada pilihan, pilihan ya, antara amalan duniawiyah dan amalan ukhrawiyah, maka dia terus memilih amalan dunia. Karena ini dia pandang sudah pasti. Sudah pasti. Ya, contoh misalnya. Ya. Dia sudah melakukan amalan dunia 7 hari Allah berikan, 24 jam dalam sehari, dari Senin sampai Sabtu, dia sudah bekerja untuk urusan dunia. Namun datang satu hari, mungkin di hari Ahad misalnya, ajakan untuk menuntut ilmu agama, ajakan untuk menyiram hati ini yang sudah mulai mengeras, yang sudah tersibukkan dengan dunia, dengan ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan nasihat-nasihat para ulama ussalam. Namun datang ajakan lainnya, yaitu dengan mengatakan hari ini, engkau dapat pesanan yang banyak. Nah, orderannya banyak. Sehingga membuat dia akhirnya apa? Memilih, menimba. Yang diprioritaskan apa? Kehidupan dunia. Bagiannya dari dunia. Padahal sudah dia tempuh bagian dari dunia. Ya, kalau dipersentasekan, di antara 7 hari, 6 hari dia sudah jadikan itu bagian kehidupannya untuk dunia. Satu hari saja datang, dia tidak juga ingin ambil bagiannya dari akhir. Ya. Sehingga kata Imam Al-Qayyim, kalau engkau mengedepankan, memulai kehidupan dunia dengan kehidupan dunia, maka engkau telah menyia-nyiakan kehidupan akhirat. Mubarakallahu. Nah, wa kunta min nasib ad-dunya ala khatarin 'azim. Nah, kalau engkau bisa menggenggam dunia, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, maka genggamanmu terhadap dunia tersebut ala khatirin 'azim, dalam bahaya besar. Kalau kita sudah menghabiskan waktu untuk dunia, dan kita berhasil memang menggenggam dunia itu, menggenggam keuntungan itu, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita targetkan, semua terpenuhi. Tapi apa? Dengan cara apa? Dengan mengorbankan semua bagian kita dari akhir. Kita tinggalkan semua. Dan kita melanggar keharaman-keharaman. Maka kata Imam Al-Qayyim taala, ala khatarin 'azim. Kalaupun dunia itu sudah kau genggam, kau berada di atas bahaya yang besar. Di atas bahaya yang besar. Maksudnya apa? Bisa jadi Allah memberikan itu semua. Kenapa? Karena Allah sudah meninggalkanmu. Karena Allah sudah meninggalkanmu, membiarkanmu untuk larut dalam nikmatnya dunia. Sebagaimana Allah membiarkan orang-orang besar. Sebagaimana Allah membiarkan orang-orang kufar yang kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya bagi kaum mukminin dan surganya bagi orang-orang kafir. Orang kafir bisa menikmati dunia ini seperti surga bagi mereka, walaupun fana, walaupun dunia ini sesaat, tapi Allah biarkan, Allah tinggalkan mereka orang-orang kufar. Apa yang mereka inginkan, rumah mewah, harta emas, semua bisa mereka dapatkan. Apapun, dengan cara apapun, Allah biarkan mereka, Allah tinggalkan mereka. Maka jangan sampai seorang muslim, mukmin ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu kata Imam Al-Qayyim, khatrin ala khatrin azimin. Di atas bahaya yang besar. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sudah meninggalkan seorang hamba, ya Subhanallah, Allah sudah tidak mau peduli padanya. Allah tinggalkan dia. Allah tidak akan berikan ujian lagi kepada dia. Karena dia tidak akan mampu melewati, Allah tinggalkan dia. Allah tidak lagi menggenggam hatinya. Allah lepaskan dia begitu saja. Dia akan tidak sadar. Terus terlalu, wah, makin hari, aku makin kaya, kaya terus. Akhirnya dibutakan matanya dengan harta demi harta demi harta. Nah, itu tanda-tanda Allah meninggalkan seorang hamba. Dia terbutakan dengan harta, dia meninggalkan amalan-amalan saleh. Ini tanda-tanda orang yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa in badatta binasibaka min al-akhirah fusta binasibaka min ad-dunya. Dan apabila engkau telah memulai dengan bagianmu dari akhirat, fusta nasibaka min ad-dunya, kamu atau engkau akan beruntung ya dengan bagianmu di dunia. Tapi kalau semua rencana kehidupan ini diawali dengan ya, bimbingan daripada ilmu, ilmu adalah bagian amal saleh, jembatan untuk bisa masuk kepada ya, kehidupan bagian daripada akhirat. Jadi apabila kehidupan dunia ini diawali dengan kehidupan akhirat, bagian kita dari akhirat, di antaranya ilmu, sehingga ketika melangkah dalam kehidupan dunia kita tahu mana yang harus kita ambil, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang harus kita prioritaskan, mana yang harus kita nomorduakan. Tentunya yang harus kita ambil adalah yang jalan dunia, kehidupan dunia yang selaras dengan, yang membantu untuk apa? Melanjutkan perjalanan kepada kehidupan akhirat. Ya. Nah, yang kita prioritaskan apa? Hal-hal duniawiyah yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ini apabila kita memulai dengan bagian kita dari akhirat, kita akan tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita akan beruntung pada bagian kita daripada kehidupan dunia. Barakallahu fiik. Walaupun itu membuat kita rugi misalnya, walaupun itu tidak membuat kita kaya raya misalnya, tapi keputusan yang kita ambil, kita mulai daripada bagian kita dari akhirat, dengan ilmu, dengan wawasan, dengan amal saleh. Maka Al-Imam Al-Qayyim katakan, engkau tidak akan beruntung di dunia. Bagaimana maksudnya beruntung di dunia? Ya, kita kembali pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Ya, kita diberikan qanaah oleh Allah. Ya. Kita dipedulikan oleh Allah, diperhatikan oleh Allah dengan memberikan sifat qanaah dalam hati kita. Merasa cukup, merasa riba ya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat hidup ini kalau Allah Subhanahu wa taala berikan ya, apa yang Allah berikan kita merasa cukup, enggak merasa kurang, masyaallah. Ini nikmat sekali. Walaupun orang-orang melihat bahwasanya oh, itu si fulan kasihan. Miskin sekali hidup, fakir dia. Ya. Tapi kalau kita ditanya, ya, alhamdulillah, ana tidak pernah merasa kurang. Walhamdulillah ana, masya Allah, ana bisa menikmati ya, kehidupan dunia ini dengan apa yang Allah berikan. Barakallahu fiik. Ya, ini orang yang Allah berikan sifat qanaah, Allah berikan barakah dalam kehidupannya. Ya, barakallahu fiik. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fantadamtahu intidaman, maka hendaklah engkau lakukan upaya pembenahan. Barakallahu fiik. Ya, jadi Al-Imam Al-Qayyim dengan ucapan syarat ini mengingatkan kita, mengajak kita untuk introspeksi diri, muhasabah diri. Bagaimana sekarang keadaan kita? Pada posisi apa kita sekarang? Kalau kita pada posisi lebih memulai dengan kehidupan dunia, bagian kita daripada dunia. Ya. Nah, memulai dengan sesuatu yang kita raih untuk keberuntungan dunia tanpa menginginkan akhirat. Kita nomor dua kan kehidupan akhirat. Sehingga amalan-amalan soleh kita sangat minim yang kita lakukan. Tapi amalan-amalan meraih dunia itu lebih besar. Maka, ya. Nah, kata Imam Al-Qayyim, ya, hendaklah engkau berbenah. Ya, berbenah. Sebelum terlambat. Barakallahu. Kenapa? Karena kehidupan dunia ini sebentar. Kehidupan dunia ini sebentar. Sebelum terlambat, sebelum Allah Subhanahu wa taala meninggalkanmu, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meninggalkan orang-orang kufar. Nah, maka segera berbenah, segera bermuhasabah diri. Nah. Baik, setelah Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan nasihat daripada sebagian salaf, ucapan sebagian salaf, sekarang Al-Imam Al-Qayyim juga sedang ingin memberikan nasihat dengan menukil daripada ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala adalah seorang khalifah di zaman Bani Umayyah. Ma'ruf Umar bin Abdul Aziz. Di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz adalah masa kekhalifahan emas. Yang berkata, yang sebagian salah mengatakan di masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz, kalau ada seorang nenek tua renta yang berjalan dari Safa sendirian, nenek tua renta yang digambarkan tidak memiliki tenaga, safar dari rumahnya menuju tempat yang jauh, melewati gurun pasir, dan di gurun pasir itu ada binatang-binatang buas, maka nenek itu akan berjalan dengan tenang sampai kepada tujuannya. Artinya apa? Dia tidak akan dimakan binatang buas. Kenapa? Karena di masa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala adalah masa kejayaan Islam. Bahkan para binatang pun perutnya semua terisi kenyang. Sehingga dia tidak melirik lagi. Tidak memaksa korban-korbannya lagi. Sampai seperti itu digambarkan bagaimana sejahteranya masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Sampai-sampai seorang nenek kalau mau safar dari rumahnya ke tempat yang jauh, melewati gurun pasir, ada binatang-binatang buas, dia tidak akan dicolek, tidak akan dimakan, tidak akan di ataupun ada perampok, dia tidak akan dibegal dan segala macamnya. Karena begitu sejahteranya, bahkan binatang-binatang pun perutnya selalu kenyang. Ini Allah berikan barakah kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Maka apa nasihat beliau? Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala yaqul fi khutbatih. Maka dulu Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan dalam khutbahnya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum lam tukhlaqu 'abada. Sesungguhnya kalian tercipta tidak dalam kesia-siaan. Walam tatruku sudah. Dan kalian tidak dibiarkan begitu saja. Umar bin Abdul Aziz sedang memberikan lagi nasihat, mengingatkan kepada rakyatnya. Ini khutbah, beliau sudah berkhutbah. Kalau dulu namanya khalifah, sebagai juga seorang imam, juga seorang khatib, secara umum, inilah kedudukan imam dulu, khalifah, bisa menguasai atau menjabat semuanya. Artinya bisa menguasai semuanya, bisa menjadi seorang imam, imam sholat, bisa khatib, di masjid, masjid-masjid. Maka Umar bin Aziz mengingatkan kepada rakyatnya, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innakum lam tukhlaqu 'abada, sesungguhnya kalian tidak tercipta dalam keadaan sia-sia. Walau tak merupu sudah, dan kalian tidak dibiarkan begitu saja. Wa inna lakum ma'ada, dan sesungguhnya bagi kalian ada hari tempat kembali. Yajma'ukum Allah azza wa jal fihi bil-hukmi fikum, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian nanti di hari kembali tersebut untuk ditegakkannya hukum kepada kalian. Jadi Umar bin Abdul Aziz mengingatkan bahwasanya kalian tidak diciptakan sia-sia, kalian tidak dibiarkan begitu saja. Nanti kalian akan datang sebuah hari yang kalian akan dikembalikan kepada hari itu, di mana hukum akan ditegakkan hari itu. Yaumul hisab, hari kebangkitan akan datang dan yaumul hisab akan ditegakkan. Makna engkau tidak bisa, atau engkau tidak diciptakan sia-sia, engkau tidak dibiarkan begitu saja, artinya apa? Beramallah. Berbekallah. Ya. Nah. Jadikan kehidupan akhirat sebagai prioritas. Nah. Adapun kehidupan dunia, jadikan dia sebagai pendukung untuk mendapatkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Nah. Ya. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, wa fasli bainakum. Ya. Dan ya. Allah Subhanahu wa taala akan memisahkan di antara kalian. Ya, dipisahkan mana orang yang selamat, mana orang yang binasa. Dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqaba wa syaqiya 'abdun akhrajahu Allah 'azza wa jalla min rahmatih allati wasi'at kull syai'in. Maka hamba yang gagal, hamba yang sengsara, yaitu hamba yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang mana rahmat itu wasi'at kull syai'. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang luas atas segala sesuatu. Jadi di yaumul hisab ada hamba-hamba yang binasa, yang gagal dalam kehidupan dunia. Dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan rahmat Allah itu sangatlah luas. Sangatlah luas barakallahu fikum. Bayangkan sudah begitu luasnya rahmat Allah, kita tidak termasuk orang yang mendapatkannya. وَجَنَّتِهِ الَّذِي عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Demikian pula orang yang gagal dalam kehidupan dunia, orang yang sengsara dalam kehidupan dunia, dia mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Yang tadi dia akan dikeluarkan dari rahmat Allah, yang rahmat Allah yang luas, yang seluas daripada segala sesuatu. Dan dia juga dikeluarkan dari jannah Allah Subhanahu wa taala, yang syurganya Allah itu luasnya seluas langit dan bumi. Masyaallah. Bayangkan ya. Syurga Allah yang seluas langit dan bumi, tapi kita tidak ada di sana. Ya subhanallah. Begitu merugikannya kita. Syurga Allah Subhanahu wa taala seluas langit dan bumi kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak ada di tempat yang seluas langit dan bumi itu. Bagaimana merugikannya kita? Bagaimana penyesalan yang luar biasa yang akan kita rasakan nanti ketika kita tidak bisa masuk pada tempat yang luasnya seluas langit dan bumi yang sudah dijanjikan kepada kita dulu, tapi kita tidak mau meraihnya, Allah. Tapi kita tidak sabar untuk menantinya. Dengan tidak terus mengikuti hawa nafsu, terus mengikuti yang na'am syahwat, terus mengikuti syubhat, sehingga kita terlenakan, hilangnya kesabaran kita, terus kita tersibukkan dengan kehidupan dunia, barakallahu fikum. Nah, sebabnya apa? Bisa jadi orang yang mengedepankan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, seperti tadi Allah tinggalkan dia, mulai dia terjatuh kepada kemaksiatan, mulai dia senang kepada bid'ah, mulai dia masuk kepada kekufuran, dan dia mati di atas kekufuran, maka rahmat Allah dicabut, maka jannah Allah haram bagi dirinya, karena dia mati dalam keadaan kekufuran. Wa iyyaka billah nas'alullah as-salamah wal afiyah. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim menukil ucapan Umar bin Abdul Aziz, wa inna ma yakunu al-aman ghadan. Dan hanyalah seorang yang akan mendapatkan rasa aman besok, nanti di yaumul akhirah, kata Umar bin Aziz, liman khafa Allah ta'ala wattaqa. Orang yang mendapatkan keamanan di hari akhirat adalah orang na'am. Bagi orang-orang yang khaf Allah, yang dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wattaqa, dan dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang akan mendapat keamanan, ketenangan di yaumul hisab, di hari pembalasan, di hari perhitungan. Ya. Yang mana ketika di dunia dia takut kepada Allah, sehingga gerak-geriknya selalu dia jaga, jangan sampai dia tercebur kepada kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat. dan dia senantiasa bertakwa kepada Allah. Dia terus menjalankan di dalam kehidupan ini apa yang Allah perintahkan, dia jalankan. Apa yang Allah larang, dia tinggalkan. Maka dialah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'a qalilan bi katsir, dan dia menjual yang sedikit dengan yang besar. Maksudnya apa? Dia menjual dunia ini yang sedikit, yang kecil, yang tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya, dengan yang besar. Dia apa? Dia lebih memilih hal yang besar dan dia buang. Dia jual yang sedikit itu demi mengapai yang besar. Nah, wafanian fi baqa, wafanian fi batin, dan dia senantiasa menjual kehidupan yang fana dengan kehidupan yang kekal. Wa syaqawatan bi sa'adatin, dan dia juga yang menjual kesengsaraan dengan kebahagiaan makhluk. Ya. Ala tarawna annakum fi aslabil halikin. Tidaklah kalian melihat bahwasanya kalian dalam ya tulang punggung yang ya binasa. Aslab tulang sulbi, maksudnya tulang punggung yang penuh dengan kebinasaan. Tatakal nabuna, yang mana kalian itu terombang-ambing. Ini Umar bin Abdul Aziz sedang memberikan nasihat kepada rakyatnya untuk terus bermuhasabah. Ya. Bayangkan seorang khatib, seorang khalifah terus ya menghujam hati rakyatnya dengan ketakutan kepada Allah, menghujam hati rakyatnya dengan ketakutan terhadap hari akhirat, terhadap hari pembalasan. Maka diposisikan rakyatnya orang-orang yang senantiasa apa? Yang celaka binasa agar bangkit. Nah. Wa tayakhlafukum ba'dakum al-baqun. Dan setelah kalian ini akan datang pengganti yang tersisa, yaitu keturunan-keturunan kalian. Kalau kalian mati, nanti akan datang keturunan kalian. Maksudnya apa? Kalau keturunan kalian ini mewarisi kejelekan kalian, maka terus kalian akan binasa disebabkan karena apa? Keturunan kalian ini yang senantiasa melakukan kejelekan yang dicontoh dari kalian. Hancurlah tulang punggung kalian. Kalian tidak bisa berdiri lagi di hadapan Allah dengan ajaran-ajaran kejelekan yang kalian wariskan kepada na'am anak cucu kalian. Barakallahu fiikum. Kemudian kata Umar bin Abdul Aziz, "Ala tarawna annakum fi kulli yawmin tushayyi'una ghadiyan ra'ihan ila Allah?" Tidakkah kalian menyaksikan bahwa kalian pada setiap hari kalian mengantarkan orang yang pergi menuju Allah Subhanahu wa ta'ala? Masyaallah. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kita, tidakkah kalian melihat setiap harinya kalian mengantarkan orang yang meninggal dunia menuju kuburnya? Artinya apa? Kehidupan ini sebentar, fana, kalian itu akan mati. Bukankah faktanya demikian? Hari ini kalian sedang mengantar mereka ke kubur mereka. Nah, qad qada nahdahu, sungguh ya telah selesai urusannya. Urusan orang yang kalian antar itu sudah selesai. Mau berobat tidak bisa lagi. Sudah selesai urusannya. Kesempatan yang sedikit tidak bisa dimanfaatkan. Waqata amalu, dan terputus semua amalnya. Orang yang mati tadi yang kita hantarkan terputus amalnya. Kalaulah ketika itu dia banyak melakukan, mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, menjadikan kehidupan dunia mencegah kehidupan akhirat, maka sudah terputus amalnya. Mana bisa amal yang mana yang bisa menghantarkan dia, menemani dia di dalam barzakh nanti? Fatadha'unahu fi batni sad'in min al-ard. Lalu kalian letakkan dia di bagian bumi yang paling tinggi. Maksudnya apa? Kalian kuburkan di, belum, dia belum masuk ke perut bumi, tapi masih di atas perut bumi. Nah, Ya. Kemudian kata Imam Al-Qayyim, ghairu musawwadin wala mumahhadin. Maksudnya tanpa ada bantal dan tanpa ada ranjang. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan kita untuk memperhatikan betul itu mayit yang sedang kita bawa. Ya. Faktanya orang itu akan mati. Apa usianya? Berapa usianya? Tidak bisa ada jaminan. Muda, tua, ya, sehat, ataupun sakit pasti akan mati. Kemudian ketika kita bawa jenazah itu, selesai urusannya semua dengan dunia. Kemudian dia terputus amalnya dari dunia. Kemudian ketika dia letakkan di kuburnya, barakallahu fikum, dia tidak dengan tidur enak. Dalam keadaan yang tidak ada bantal, tidak ada ranjang, artinya langsung ketemu dengan tanah, dengan bumi. Barakallahu. Kemudian qad khala al-asbab. Sungguh telah terputus persahabatan. Ya, maksudnya apa? Gambaran persahabatan kalau dia dulu sakit, dia dulu miskin, dia dulu naam, dia namanya persahabatan, pasti ada yang menolong. Tapi kalau sudah mati, tidak ada lagi nama persahabatan. Bagaimana menolong? Nah, enggak bisa lagi. Wa faraqa al-ahbab, dan telah terpisah dengan orang-orang yang dicintai, dengan kekasih-kekasihnya, dengan orang-orang yang disayang, sudah tidak bertemu lagi. Barakallahu. Wa wajaha al-hisab, dan dia sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi hari hisab, pembalasan. Barakallahu. Inilah khutbah Umar bin Abdul Aziz yang membesarkan rakyatnya. Yang mendengar khutbah ini rakyatnya bergetar hatinya sehingga dia takut kepada Allah, dia takut untuk menghadap Allah tanpa bekal amal saleh. Umar bin Abdul Aziz mengingatkan senantiasa agar rakyatnya mendahulukan kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya yang panjang daripada kehidupan dunia yang sesaat yang sedikit. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kenapa harus kita sering mengingatkan hal ini? Karena memang kehidupan dunia langsung kita rasakan hasilnya. Adapun kehidupan akhirat belum bisa mampu kita rasakan, masih dalam janji-janji Allah. Tapi ingat, janji Allah itu pasti. Janji Allah itu pasti. Sehingga butuh terus kita dinasihati tentang kehidupan akhirat, kematian. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mengingatkan hal ini. Maka demikianlah. Ya, metode Umar bin Abdul Aziz membuat rakyatnya, ya, menjadi rakyat yang bertakwa, rakyat yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di atas sunnah, yang na'am, ya, mayoritas yang meninggalkan kemaksiatan, kebid'ahan, bahkan kekufuran dengan nasihat-nasihat yang menghujamkan hati seperti ini. Barakallahu fiik. Nah. Kemudian, ya, kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wal maqsud, dan yang dimaksudkan kesimpulan daripada apa yang disebutkan oleh Al-Imam ataupun oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, anna Allah qad amada al-'abda fi hadhihi al-muddati al-yasirati bil junudi wal-'udadi wal-amdad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menolong hamba pada kesempatan yang singkat ini dengan bala tentara dan bantuan-bantuan dan pembelaan-pembelaan. Wa bayyana lahu bimada yahruzu nafsahu min aduwwi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan padanya, pada hamba tersebut, apa yang bisa melindungi dirinya dari musuhnya. Wa bimada yafukku nafsahu idza usira, dan apa yang dia bisa yang membebaskan dirinya apabila ditawan oleh musuhnya. Maksudnya apa? Ya. Maksud daripada ucapan Umar bin Abdul Aziz adalah cinta. Ya. Sudah diberikan peringatan oleh Allah. Tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Dunia ini yang kita berada di atasnya singkat, cepat, sehingga apa? Jadikan dunia ini lahan untuk kita beribadah kepada Allah. Dan bagaimana beribadah kepada Allah? Allah sudah berikan, ya, bala bantuan kepada kita untuk kita ikuti, untuk kita contoh, untuk kita berpegang kepadanya. Nah, sehingga manfaatkan ini semua yang Allah berikan, modal yang Allah berikan kepada kita, pertolongan yang Allah berikan kepada kita, betul-betul harus kita manfaatkan sebelum nanti nyawa yang terlepas dari jasad ini, sebelum nanti kita dibangkitkan di yaumul hisab, yang mana kita akan menghadapkan, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah sebuah nasihat yang begitu menggetarkan hati bagi mereka yang masih memiliki hati yang sehat. Nah, ya, semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang sehat, sehingga kita berhasrat, berintrospeksi diri, ya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita beri untuk bekal kita di akhirat nanti, apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita manfaatkan dari usia yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Sejauh mana sudah pengorbanan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala? Sejauh mana sudah perjuangan kita untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana, ya, yang kita berikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Maka, ya, Al-Imam Al-Qayyim mengingatkan kita untuk bermuhasabah agar kita berbenah. Ya, apalagi, ya, na'am, beberapa hari lagi insyaAllah kita akan memasuki bulan Ramadhan. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membuka pintu berkahnya, pintu mafirahnya, pintu na'am, ya, keselamatan bagi hamba-hamba yang ingin, ya, mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadhan, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan Ramadhan sebagai bulan pembekalan yang besar di sisi kita, agar Allah jadikan bulan Ramadhan sebagai bulan latihan untuk berbenah dan mengawali bulan setelah Ramadhan dengan apa yang sudah kita biasakan di bulan Ramadhan, yaitu dengan amal-amal saleh yang kita jadikan sebagai yang prioritas dalam kehidupan dunia ini, yang mana kehidupan dunia kita jadikan sebagai alat untuk membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Mungkin sampai di sini dulu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi walhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.